بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق وفطر ودبر وقدر، ربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وكان الحبيب لمولانا الخلاق. اللهم أدم أمين. كتن دولي كبو ادرسا دين أبو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدم أمين. صلواتك على من عظمت خلقه في كتابك سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى منهجهم سار، آمين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله خصني ومن دخل خصني آمنا من عبادي من عذابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل شعبان على سائر الشهور كفضلي على عباده، وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله تعالى على عباده. المكرمون علم علماء لنكونغ لنكونغ سيبتن قول أمول جاكي أخينا الكرام، يا حجي محمد حسن متوكل على الله، بنتك لبح بتن قوله mengucapkan selamat dekat Kiai Haji Muhammad Hasan mutawakkil ala Allah. Karena para tretan ki buru nikah, beliau dipilih lagi menjadi ketua PWNO Jawa Timur. Para tretan saja kula tak ma kula mancung mun ka mutawakkil. Para tretan saja mari na berse e pa kula mancung kana ngoten kula. Para tretan moga-moga ke mutawakkil ala Allah ni kepada tretan e parengna kuat jadi PWNU, tambah umur, tambah iman, sehat, murah rezeki, tapi tak tambah raji. Ben sebeten kula amul jaki dia keajunan Habib Muhdar bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul Jember. Ben sebetan kola amul jaki yang saya muliakan Kiai Haji Ali Maskur Musa. Ini kepada tretan saya ngetin ke mutawakil si genteng ini kepada tretan. Esok ona berdiri Bapak Ali Maskur. Karena para tretan saja kelaben dengan jasa beliau, Pondok Pesantren Zainul Hasan ngakungin bangunan lantai berapa kena? Lantai lemak apa lantai 6 dia je? Lantai lemak. Kalau pai pada cerita, lantai lemak, lantai 5. Mudah-mudahan jasa beliau yang sangat besar kepada Pondok Pesantren Zainul Hasan, mudah-mudahan beliau selalu ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tidak lupa yang saya hormati dan yang saya cintai, Mas Aldi. Duka lepon ke genggung mereka. Sudah 2 kali Mas Aldi ke genggung. Terima kasih, mudah-mudahan murah rezekinya. Dan tak lupa pula kepada Mbak Bawang Merah, Mbak Nia Ramadhani, selamat datang di Pondok Pesantren Zainul Hasan. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya Mas Aldi dan Mbak Nia datang ke Pondok Pesantren Zainul Hasan. Mudah-mudahan sukses semuanya, insya Allah. Para tretan saja, nyara arang sarang asokor deka Allah Subhanahu wa taala. Karena malam semangken, malam haflatul imtihan yang ke-81. Haflatul imtihan ini merupakan tradisi di pondok-pondok pesantren, khususnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan ini. Bentuk tanda bersyukurnya santri setelah mengikuti ujian kelas 3. Ben alhamdulillah, para tretan seja wabil khusus wali santri Pondok Pesantren Zainul Hasan kelas telok, khusus F1 para tretan, lulus 100%. Alhamdulillah. Nekat seja para tretan tak lepas dari barokan ke sepo, terutama barokan ke Hasan Saifurijal, ben barokan almarhumah al-arifah billah Nyai Hajah Imami Hafsawati. Amin, Allahumma amin. Salawat salam ya terakhir dekat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi. Para tretan saja, beten kaulah pribadi dan mewakili ashabul bait pesantren Zainul Hasan mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian. Mudah-mudahan amal, segala amal baik para hadirin sekalian, wabil khusus pada malam ini, mudah-mudahan akan mendapatkan balasan yang sangat besar, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beten gol sareng para panjenengan saja tak cuma apolong ning etunya bisaos, insyaallah moga-moga langkong-langkong apolong ning iswargana Allah Subhanahu wa taala. Pekumpul sareng para anbiya, pekumpul sareng para aulia. Amin, Allahumma amin. Beten gula para tretan tak lanceng lebar para tretan karena cuma sambutan. Gele suatu kebanggaan bagi diri beten gula pribadi dan suatu kebanggaan bagi ashabul bait pesantren Zainul Hasan pada khususnya. Para ajunan, para wali santri kelak ningalin potren panjenengan yang berprestasi. Moga-moga para tretan yang sudah diraih saran potren panjenengan, moga-moga itu diakini ilmu si bermanfaat ben barokah fit dunia wal akhirah. Karena ilmu ini ngeropaki imam para tretan sejadah bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul, al-ilmu imamul ilmi wal al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu ni ke pemimpin amal, ben amal noro aki deka ilmu para tretan saja. Muka-muka para tretan saja yang sudah berprestasi, anak-anakku sekalian, para santri tadi, tingkatkan kedisiplinan kalian. Jadilah seorang hamba Allah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Amin, Allahumma amin. Dari kami cukup sekian saja. Salah dan hilafnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.